Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim pada setiap rakaat kita dalam sholat mutlak, baik itu sholat yang wajib maupun sholat-sholat yang nafilah, sunnah, bahkan itu sholat jenazah, tidak pernah luput dari bacaan Al-Fatihah, yang padanya kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, petunjuk, kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan itulah agama, manhaj yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan pada mereka, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau murkai, seperti Yahud, berilmu namun tidak mengamalkannya. Waladdalin, bukan pula orang-orang yang sesat seperti Nasara, beramal semangat tanpa bimbingan ilmu. Dari para alim ulama kita, maka ada padanya keserupaan dengan Yahud, tahu ada ilmu, tapi tidak ada ketaatan, tidak ada amal soleh padanya. Wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara. Yang rusak dari abid, ahli ibadah kita, taat semangat melakukan ibadah ini itu, tapi tanpa dasar ilmu, ada padanya keserupaan dengan nasara. La hadza wa la hadza. Bukan Yahud, bukan Nasara, tapi siratal mustaqim. Berilmu dan mengamalkannya. Itulah bimbingan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dengan sanadnya kepada Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi, tabi'in ma'ruf rahimahullah. Seseorang datang kepada beliau bertanya, wahai Abul Aliyah, ihdinas siratal mustaqim, yang selalu kita ucap dalam sholat tiap rakaat kita memohon kepada Allah, siratal mustaqim. Mas siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Jawab Imam Abul Aliyah, as-siratal mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua khalifah, dua sahabat beliau setelahnya, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum. Tidak lama penanya mendatangi Imam Abul Hasan, Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ma'ruf, menanyakan, yakni aku tanya kepada Abul Aliyah begini-begini, jawaban beliau Shiratal Mustaqim, Rasul dan dua sahabat setelahnya Abu Bakar Umar. Ini kif menurut kamu? Maka jawab Hasan Al-Basri, sodakoka wa nasohalak. Sungguh Abul Aliyah telah jujur ucapannya kepadamu dan telah bernasehat untukmu. Artinya dia benar-benar menginginkan kebaikan untukmu. Dengan jawabannya ini Rasulullah SAW dan dua khalifah terutama setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jangan kamu keluar dari ajaran Rasulullah SAW, dari sunnah beliau, dan sunnah para khulafa, jangan kamu keluar dari ajaran para sahabat beliau, utamanya yang terdepan, Abu Bakar Umar. Ikuti mereka, dan contoh mereka dalam setiap langkah kehidupanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan di dalam ayat sebagai nur cahaya. Ketika Allah sebutkan tentang ahlul kitab, Allah katakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian cahaya. An-nur, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Rasulullah SAW. Fahuwa nur liman istana rabihi. Benar-benar cahaya bagi yang mau menerangi jalan hidupnya dengan cahaya itu. Mau mengambil cahaya tersebut. Dan beliau pula membimbing kepada Shiratal Mustaqim. Firman Allah di ayat lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Rasul membimbing, memberi hidayah, hidayah dilalah, petunjuk, irsyad, bimbingan kepada Shiratal Mustaqim. Maka itu jawaban Abul Aliyah. Sadaqakah, seperti Hasan Al-Basri sebutkan. Benar apa yang telah beliau katakan padamu. Wa nasahalak, dan telah bernasehat padamu dengan jawaban beliau tersebut. Penafsiran a'imah tentang Shiratal Mustaqim banyak. Tetapi seperti yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, As-siratal mustaqim sabilullah alladhi nasabahu ala al-sinati rusulih. Dari sekian penafsiran para ulama ini itu, biasa para ulama menafsirkan sesuatu dengan contoh. Sama seperti kalau kamu ditanya misalnya, apa roti itu? Kamu sebutkan ini roti, ada donat. Yang lain ditanya selain kamu, apa sih roti itu? Kamu bawakan ini bolu roti. Yang lain lagi tanya, apa roti itu? Ini ada roti Maryam misalnya. Satu dengan yang lain tidak bertentangan. Sama-sama roti. Seperti itu banyak mufassirin ketika menafsirkan satu ayat. Memberi contoh, ini loh yang namanya Shiratal Mustaqim. Kesimpulannya seperti Ibnu Qayyim katakan, jalan Allah yang Allah tegakkan untuk hambanya melalui lisan para rasulnya. Itu kesimpulannya Shiratal Mustaqim. Jalan Allah yang mengantarkan kamu kepada ridha Allah, mengantarkan kamu ke jannah, dan itu melalui lisan para rasul yang Allah utus kepada hambanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita mengingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullun nas yadkhulunal jannah illa man aba. Semua orang masuk surga, semua umat ini, kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat padaku surga baginya. "Wa man 'asani faqad aba." Dan yang bermaksiat kepadaku dia telah menolak. Menguatkan, memperjelas apa yang Imam Abul Aliya sebutkan kepada si penanya tadi. Tentunya Siratal Mustaqim ini ketika dijalani banyak gangguannya, banyak godaannya, bukan jalan yang mulus namun terjal, banyak kerikil, banyak kendala, tetapi tetap harus dijalani. Hanya itu satu-satunya yang mengantarkan ke Jannatullah. Syaitan punya ambisi dan pengaruh, dan itu sumpah dia yang dia ikrarkan di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua dari siratul mustaqim. Disebutkan ala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ma min amrin amarakallahu bihi wa ma min nahyin nahakallahu an illa walisyaitani fihima naz'atan. Setiap perintah dalam syariat ini, setiap larangan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, perintah atau larangan, syaitan punya dua hembusan padanya. Punya dua hembusan padanya untuk menyesatkan mukminin dan menyelewengkan mereka dari keduanya. Imma ila ifrat wa imma ila tafrit. Yang pertama kepada ifrat, bagaimana dia berlebih-lebihan, ghulu dalam menjalankan perintah sehingga sudah keluar dari apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga amalan dia tidak lagi seperti yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, tidak lagi seperti yang dicontohkan Rasul, tidak lagi yang diketahui oleh para sahabat. Wa illa ila tafrid, atau kepada tafrid dia sia-siakan, dia tinggalkan. Itu perintah, dia abaikan. Yang larangan, dia langgar. Maksiat dia perbuat. Kata Syekhul Islam tentang syaitan, wala yubali fi ayyihima halakta. Dan syaitan gak mau peduli, gak mau tahu di mana kamu akan binasa. Pada tafrid ataupun pada ifrat. Yang penting bagi dia kamu keluar dari siratal mustaqim. Dengan berlebih-lebihan, ghulu, ifrat, ataupun dengan mengurang-urangi dan kemaksiatanmu. Ifrat, tafrid, jafa. Dia enggak peduli kamu mau hancur di sini, kamu mau hancur di situ. Karena kedua-duanya dengannya kamu telah keluar dari siratal mustaqim. Dan itu pada tiap perintah, tiap larangan yang Allah SWT syariatkan padamu. Imam Ahmad ibn Abil Haura rahimahullah pernah mengatakan, mabtuliya shakhsun bi ashadda minal ghaflati wal qaswah. Manusia tidaklah pernah diuji bala yang lebih parah dari al-ghaflah wal qaswah. Al-ghaflah kelalaian, lalai dari tujuan hidupnya, lalai dari akhiratnya, lalai dari Rabbnya. Wal-iyadzu billah. Kelalaian ini yang mewariskan padanya mudah untuk terseret mengikuti syaitan, dengan mudah keluar dari siratal mustaqim. Wa imma qaswah, atau kerasnya hati, kerasnya qalbu, yang ini membuat noda hitam dalam hatinya, menutupi hatinya sehingga tidak lagi terlihat olehnya mana yang hak, mana yang batil. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ran, qaswah, menjadi hitam, kelam, menutupi kalbunya. Ibtila minallah. Ibn Abil Haura menyebutkan tidak ada bala yang lebih berat dari keduanya, al-ghaflah wal-qaswah. Kalau sudah itu menimpa, nas'alullah al-afiyah, orangnya akan sulit untuk mau mendengar nasihat. Orangnya akan berat untuk mau tunduk, ngikut kepada al-haq. Ghaflah. Dan ternodai kalbunya. Tidak bisa diharapkan lagi mencintai al-haq, apalagi membelanya dan orang-orangnya. Tidak bisa lagi diharapkan membenci, memusuhi yang batil, apalagi memeranginya dan orang-orangnya. Tertutupi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada siratul mustaqim, Rasul dan para sahabatnya. Ujung, akhir dari siratul mustaqim ini jannah. Dan itu dambaan setiap Muslim maupun muslimah. Dan tentang surga ini, haulaha yudandinun nas wa haulaha nudandin. Itu yang jadi bahan pergunjingan, yang jadi bahan pembicaraan, kesibukan, aktivitas setiap muslim untuk itu. Apalagi kita dan setiap muslim, muslimah, ibadah yang ini sholat, duha, sholat qiyamul lail, rawatib, tentunya sebelum itu 5 waktu, yang puasa Ramadan, Senin, Kamis, puasa Dawud, ayamul bid, apa yang dia harapkan? Mau apa? Dia berlapar-lapar, dia mau sholat. Jannah. Ada yang lain? Jannah yang dia inginkan. Yang ini dari uang dia dapati, keringat dia, mau dia sisihkan, berzakat, bersedekah, mau apa? Apa yang dia maukan? Jannah, gak ada lain. Wah, kata yang ini bakti pada orang tuanya, jannah. Orang meninggalkan maksiat, takut dari dosa, meninggalkan kemungkar, apa yang dia inginkan? Jannah. Itu harapan, keinginan semua orang yang beriman. bahkan yang non-Muslim dengan kekufurannya. Sebagian mereka, Nasoro atau yang semisalnya, ada dalam bicara mereka surga, surga. Hanya yang mati dari mereka bertemu Bapak di surga, surga. Hatta dia kafir, berharap surga. Maka surga ini dambaan, harapan setiap orang. Tujuan akhir dari hidupnya. Arti dari ini yang dimaukan bahwa jika kamu pun menginginkan jannah, menginginkan selamat dari neraka, ringkas jalanmu, ringkaslah. Ada jalan yang simple, pendek, cepat. Orang kan cari jalan demikian. Yang mudah, yang ringkas, tidak ribet, tidak panjang, tidak bertele-tele. Jalan termudah, terringkas bagimu ke jannah, siratal mustaqim, Rasulullah wa ashabu. Ikuti Rasul dan para sahabatnya. Jannah bagi kamu. Itu yang Abu Aliyah katakan. Rasulullah wa sahibahu min ba'dih. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'aman ahabb. Jangan kamu tertipu, terlena oleh pernyataan orang itu bersama yang dia cintai. Orang akan disatukan bersama orang-orang yang dia cintai. Kamu jangan terlena karena ini. Karena kata Hasan al-Basri, Yahud mengaku cinta kepada para nabinya. Nasara mengaku cinta kepada para nabinya, Bani Israel. Tapi lihat perbuatan mereka, amalan mereka. Sesuai dengan ajaran nabinya, la. Kata Hasan al-Basri, fa inna man ahabba qauman iqtada atharahum. Yang benar-benar cinta kepada suatu kaum, dia ikuti jejaknya. Dia tiru. Dia ikuti. Itu yang dia pelajari, itu yang dia amalkan pada dirinya dalam ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya. Jangan hanya karena waku cinta kepada Rasul. Saya orang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Itu dambaan kita, toladan kita. Cinta kepada para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi merekanya ke barat, kamunya jauh ke timur. Agama mereka kemana, amalanmu kemana? Fa inna man ahabba qauman iqtada atharahum. Kata Hasan al-Basri, kalau kamu benar cinta kepada suatu kaum, kamu harus mencontoh, ngikuti mereka. Ada bukti. Benar-benar kecintaanmu itu dibenarkan oleh perbuatan dan amalanmu. Kata Hasan al-Basri, falan talhaqa bil abrar hatta tusbih wa tumsi wa anta ala min walihim wa min hajihim. Kamu enggak akan ikut dalam barisan abrar, orang-orang baik, orang-orang soleh, utamanya Rasulullah, para sahabatnya, a'immah tabi'in, ulama usalaf. Enggak akan kamu ngikut serta dalam rombongan mereka sampai kamu dalam segalamu, di pagimu, di soremu, artinya dalam segala tindak tandukmu, ibadah dan akidahmu, akhlak dan muamalahmu, mengikuti mereka seperti manhaj mereka. Wa anta ala minhajihim. Athar Hasan al-Basri diriwayatkan oleh Imam As-Safarini dalam syarah Thulathiyat Imam Ahmad rahimahumullah. Ini tentang makna siratal mustaqim. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tentunya siratal mustaqim ini banyak kendala tadi, banyak jegalan-jegalan, banyak lubang orang bisa terperosok padanya kalau tidak hati-hati. Beberapa sebab besar, bahkan sebab terbesar, orang bisa menyimpang jauh, meninggalkan siratal mustaqim. Sebab yang pertama dan paling utama dan paling penting dan segala-galanya adalah adamul ikhlas. Tidak adanya keikhlasan dalam dirinya. Padahal Allah sebutkan, wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa al-ayah. Manusia itu tidaklah diperintah kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mengikhlaskan, memurnikan seluruh amal ibadahnya, seluruh ketaatannya hanya untuk Allah semata. Hunafa disebut Hanif. Semula Hanif itu nyimpang maknanya. Disebut demikian karena dia menyimpang dari segala bentuk kemusyrikan. Menyimpang dari segala bentuk peribadatan dan niat tujuan kepada selain Allah. Karena sangat ikhlasnya. Hunafa. Untuk itu mereka diperintah. Wa ma umiru illa. Ayat. Kalau lebih didalami. Penafian kemudian pengecualian. Menunjukkan tidak ada yang lain. Ya hanya itu. Mereka diciptakan. Hanya karena itu tujuan mereka diadakan di dunia ini. Sama kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kalau kamu katakan pada anakmu, menyuruh sesuatu ya, nak, belikan bapak roti misalnya, yang merek ini. Beda dengan perkataan kamu, belikan roti dan jangan dibelikan kecuali merek ini. Menunjukkan betul kamu gak mau merek yang lain. Tidak kamu inginkan. Ya hanya itu sudah. Enggak, ya gak usah. Makanya kamu nafikan dulu, jangan beli kecuali merek ini. Jangan ambil kecuali yang ini. Hanya satu itu berarti. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budullaha mukhlisina lahuddin, agar mereka ikhlas niatnya, ibadahnya hanya untuk Allah. Adamul ikhlas, hilangnya, kurangnya keikhlasan berpengaruh besar kepada keistiqomahan seseorang dalam siratal mustaqim. Ingat sumpah syaitan tadi. La ughwiyannahum ajma'in. aku sesatkan mereka semua dari jalanmu. Hanya satu yang syaitan perkecualikan. Dan dia tahu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hamba-hambamu yang ikhlas, yang selamat dari godaan dan bisikan syaitan. Artinya, kewajiban masing-masing kita memakmurkan kalbu ini dengan ikhlas. Selalu dimakmurkan dengan keikhlasan. Terus dibina dan disirami dengan keikhlasan. Jangan sampai hampa dari tauhid. Karena tauhid itu yang membimbing kita untuk ikhlas. Manusia banyak kekurangannya, kelalaian, lupa, kesibukannya, dunianya, fitnah yang meliputi dia di luar sana, syahwat, syubhat, teman, pergaulannya yang tidak baik. Ini itu semua merongrong keikhlasannya. Jaga keikhlasanmu. Karena itu modal utama istiqomahmu di atas siratal mustaqim. Jangan sampai kamu lengah, syaitan rusak keikhlasan itu dalam kalbumu. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, man akhlasa lillah faha abiru fadlihi. Orang yang ikhlas kepada Allah, faha abiru fadlihi, keluar wanginya keutamaan dia, kemuliaannya, ibarat seperti dupa keluar asap wanginya, tercium oleh orang. Wangi ini, ada dupa di sini. Orang yang ikhlas akan tercium keikhlasannya itu. Orang tahu, jelas beda orang menilai antara fulan yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas dalam setiap gerak-gerik dan amalannya. Keluar wanginya, wangi keikhlasannya. Wa tabaqatil qulub binashri tibihi, dan sepakat hati mukminin untuk menyebarkan kebaikannya. Orang tidak akan berselisih bahwa ini orang baik, orang saleh, mukhlis. Keikhlasan tidak bisa direkayasa. Keikhlasan tidak bisa membuat orang cinta kepadamu, senang kepadamu dari lubuk hati mereka. Tanpa kamu perintah, tanpa kamu rekayasa, tanpa kamu planningkan untuk ini itu. Mereka yang terarah kepadamu, senang kepadamu karena tahu ada keikhlasan dalam dirimu. Kata Ibnul Jauzi, fallaha allaha fi islahis sarair. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah selalu, untuk selalu kamu membenahi sarira, niatmu, kalbumu, tujuanmu. Satu, apa yang mendorongmu melakukan ini? Faktor utama yang mendorong kamu mau berbuat ini apa? apa pemicunya yang ada dalam dirimu. Ketika itu kamu lakukan, apa maumu, tujuanmu, apa yang kamu inginkan. Mukhlis yang ikhlas hanya mengharap, mengingat akhiratnya. Bagaimana dia selamat kelak dari murka Allah, dari azab neraka, bagaimana dia dimasukkan jannah. Itu yang dia harapkan dalam setiap amalannya. Benahi selalu niatmu. Kata Ibnu Jauzi, fa innahu la yanfa salahu dhahir ma'a fasadil batin. Tidak berguna bagimu, enggak akan ada manfaatnya kesolehanmu secara zahir, lahiriahmu dilihat orang baik, masya Allah fulan rojul ini begini dan begitu, sementara dalam hatimu hampa dari ikhlas, kosong dari tauhid, enggak akan berguna bagimu, percuma kesolehanmu secara zahir dan Allah Maha tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah yang Maha tahu yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi. Ditafsirkan, yang tersembunyi yang kamu sembunyikan dalam hatimu, yang itu kamu saja yang tahu di antara manusia, enggak ada orang lain tahu. Bahkan yang di dekatmu nempel padamu enggak tahu apa isi hatimu. Hanya kamu yang tahu dan Allah Maha tahu apa yang sedang kamu simpan itu dalam hati. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi, yaitu yang bahkan kamu sendiri belum tahu, belum ada niat ini itu dalam hatimu sekarang. Belum ada itu, kamu sendiri belum tahu. Dan Allah Maha tahu bakalnya ke depan, entah esok, entah kapan, itu akan ada dalam niatanmu. Allah sudah tahu. Bagaimana kamu mau sembunyikan tujuan dan niatmu dari Rabb yang seperti itu pengetahuannya? Ikhlas. Dan tauhid menjaga keikhlasan ini. Rahmatullah alal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Rahmat Allah semoga selalu tercurah kepada beliau. Betapa beliau mementingkan keikhlasan ini. Beliau tulis Usulu Thalathah, beliau tulis Qawaidul Arba', beliau tulis Kafus Syubuhat, beliau tulis Kitab Tauhid, beliau tulis sekian kitab. Makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, penyempurna-penyempurnanya, perusak-perusaknya, yang mencorengnya, ucapan ini, ucapan itu, perbuatan ini, perbuatan itu, yang merusak kemurnian tauhidmu, keikhlasanmu. Kalau kamu pelajari kitab tauhid, hukum ucapan ini dan itu, masya Allah wa syi'ta, masalah tamimah, digantung-gantungkan, masalah khait, masalah ini, masalah itu. Lengkap. Beliau jelaskan kepada umat. Penjagaan kepada tauhid. Karena ini sebab utama orang itu thabat di atas siratal mustaqim. Jannah. Keikhlasan ini modal utamanya. Ini berkurang, ini lemah, bahkan na'udzubillah ini rusak dan hancur keikhlasan. Jangan harap orang bisa teguh, thabat dan istiqamah di atas siratal mustaqim. Gugur dengan mudahnya syaitan, mencamplok dan menyeret dia keluar dari siratal mustaqim. Dan Allah Maha tahu tidak adanya keikhlasan dalam dirinya. Makanya diingatkan oleh Ibnu Jauzi, Allah Allah fi islahis sarair, selalu benahi keikhlasanmu. Keikhlasan menuntut pada kedua sisinya. Pertama, ikhlas dalam tolab, dalam mencari siratal mustaqim, dalam artian mempelajarinya. Kita yang sedang belajar, kita yang sedang mengkaji, kita yang sedang mendengar, kita yang sedang membaca, kita yang sedang belajar ingin tahu apa itu siratal mustaqim lebih dalam. Apa niatmu? Apa yang kamu inginkan? Keikhlasan. Setelah masa ini lewat, kamu jaga keikhlasan. Yang kedua, menjaga keikhlasan dalam keteguhan. Untuk terus istiqamah di atas siratal mustaqim. Juga butuh keikhlasan. Hanya untuk Allah dia beribadah, beramal. Mengharap akhiratnya dan akhiratnya untuk bekal dia kelak di hadapan Allah. Yang lulus ikhlas ketika dalam tahap pencarian, belum tentu dia bisa lulus selalu ikhlas menjaganya dalam penerapannya, dalam pengamalannya. Di kedua sisinya. Maka tauhid, ilmu tauhid banyak membantu kita untuk menjaga dan memupuk keikhlasan ini. Para ulama kita, masyayikh kita enggak pernah lepas majelisnya dari tauhid ini. Seputar itu, hatta daura-daura mereka. Walaupun sudah pernah dan diulang-ulang terus. Daura, syarah, thalathatul usul, syarah qawaidul arba, daura, kutabut tauhid. Bagaimana? Karena pentingnya ini, keikhlasan. Tidak bisa dianggap remeh. Enggak kemudian, halang tauhid, faham mana? Pembahasannya di situ itu paling muter di situ, syirik ini enggak boleh, ini haram ini. Nah, kamu enggak ngerti besarnya peran ilmu tauhid ini dalam keikhlasanmu. Mengajarkan kepada kamu azamatullah. Bagaimana agungnya Allah dalam hatimu. Ini yang pertama. Maka kalau kamu peduli dengan keikhlasan, pasti kamu peduli dengan tauhid. Yang kedua, tidak kalah besarnya, penyebab menyimpangnya seseorang dari siratal mustaqim adalah al-jahl bidinillah. Kejahilannya tentang agama Allah. Kejahilannya tentang Quran. Kejahilannya tentang sunnah. Kejahilannya tentang manhaj salaf. Menjadi sebab tergelincirnya dan terperosok jauh ke lembah kesesatan, bid'ah, jahil. Oleh karenanya ilmu sangat diperintah dan keutamaan-keutamaannya sering antum dengar Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada, yang Allah perintah kepada Rasulnya untuk meminta tambah kepada Allah kecuali ilmu. Padahal banyak yang lain. Anak, harta, kedudukan, ini, itu. Gak ada. Satu-satunya yang perintah dari Allah kepada Rasulnya, orang terpilihan paling mulia di sisi Allah, untuk meminta tambah kepada Allah, kecuali ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih afdol darinya, pasti akan Allah perintah kepada Rasulnya. Tapi gak ada. Waqul, Rabbi zidni ilma. Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Wa mal'un ma fiha. Dan terlaknat semua yang ada padanya. Terlaknat. Yang Rasul kecualikan hanya tiga. Selamat dari laknat ini. Illa zikrullah wa ma wala. Kecuali zikrullah wa ma walahu. Wa ma walahu ditafsirkan yang pertama dan yang menyertai zikrullah dari ibadah-ibadah yang lain. Sholat, puasa, sedekah, zakat, dan yang lain-lainnya. Atau makna kedua, wa ma walahu, dan segala yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Maknanya berdekatan. Au alimun, yang kedua, terselamatkan dari laknat. Seorang alim, mengerti ilmu. Wa muta'allim, yang ketiga, yang belajar ilmu, ilmu din. Ada rahasia hikmah yang disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullah. Beliau sebutkan, sebetulnya kalau dipelajari hadis ini, potongan yang pertama sudah cukup. Karena Rasul katakan, zikrullah wa mawalahu. Dan yang menyertainya atau segala yang mendekatkan diri kepada Allah. Banyak. Dari ibadah, dari zikir, dari sholat, dari amal soleh yang lain. Bakti pada orang tua, puasa. Ini itu termasuk ilmu. Wa mawalahu. Termasuk ilmu. Pertanyaannya, tapi mengapa dari sekian banyak mawalahu yang mengikuti zikrullah atau yang mendekatkan kepada Allah, dari yang sekian banyak itu hanya ilmu yang Rasul sebut secara khusus. Alim, muta'allim. Kata Imam At-Tibi, ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu dan orangnya. Dan menjelaskan bahwa manusia yang berguna di sisi Allah mereka. Alim, muta'allim. Wa ma siwahuma hamaj. Dan yang selain mereka, hamaj, sia-sia. Gak ada gunanya. Mereka ada, mereka gak ada, mereka hidup, mereka mati. Mereka datang, mereka pergi, enggak ada pengaruhnya. Yang selain alim dan muta'alim. Enggak ada efek, enggak ada pengaruhnya. Mau sehat, mau sakit, mau datang, mau pergi, mau banyak, mau sedikit, enggak ada urusan. Enggak ada gunanya mereka. Fulan hidup, fulan mati, enggak ada pengaruhnya. Tapi yang berguna, alim wa muta'allim, besar pengaruhnya. Ilmu. Ilmu tentu lawannya adalah kejahilan, al-jahl. Ketika orang tidak mengerti dan tidak tahu menau tentang syariat Allah. Ilmu ini tentunya yang menjadi dasar kita menentukan ini baik, ini buruk. Tidak bisa itu dengan hawa nafsu dan perasaan kita semata, dengan kemauan kita pribadi. Ana senang ini, saya suka, saya cocok, dan ini disenangi kebanyakan orang, maka ini baik. Hatta itu menyalahi ayat Quran sekian banyak, hadis Rasul sekian banyak. Yang ana enggak cocok, ana enggak senang, itulah jelek, itulah mungkar. Tidak diterima oleh sekian banyak orang, itulah batil, kemungkaran. Hatta itu perintah Allah dalam Quran. Hatta itu ajaran Rasul dalam sunnahnya. Bukan demikian kebaikan kejelekan dinilai. Dengan ilmu. Oleh sebab itu, Imam Abu Qilabah, Abu Qilabah Al-Jurmi rahimahullahu ta'ala, pada suatu hari beliau tunjukkan kepada murid-muridnya tentang makna pentingnya ilmu ini. Beliau katakan, tahukah kalian, di saat itu di tempat beliau, di ruangannya ada lampu api. Waktu itu dari api, menerangi ruangan. Kata beliau, apa yang kalian lihat dari api ini dan efeknya, pengaruhnya? Kata mereka, murid-muridnya, ya menerangi ruangan, Masya Allah. Jadi terang, kayak lampu-lampu ini. Terlihat semuanya, jelas. Mana yang panas, mana yang dingin. Taib. Lalu api ini beliau taruh pojok, lampu ini, beliau tutupi dengan dua batu besar, sehingga tertutupi cahayanya, ada di celah-celah batu itu keluar cahaya, tapi tidak seterang semula. Redup ruangan itu, hampir-hampir gelap. Kata beliau, sekarang bagaimana menurut kalian? Kata mereka, redup sekali. Terlihat tapi samar sekali cahayanya. Tidak begitu jelas. Tidak seperti yang pertama. Kata Imam Abu Qilabah Al-Jurmi rahimahullahu ta'ala, demikianlah sunnah. Semula tampak jelas di umat ini, terang. Dengannya orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi lambat laun, hawa nafsu, syubhat, syubhat, syahwat, bid'ah, bid'ah, menutupi sunnah ini. Meredupkan cahayanya, sehingga tidak lagi terang seperti awal. Orang samar, bingung, gak jelas mana yang hak, mana yang batil. Tidak lagi kalian mengetahui sunnah saat itu, kecuali seperti kalian melihat cahaya sekarang ini. Setelah ditutupi batu tadi. Ada cahaya, tapi samar sekali. Redup. Gak nyaman, gak enak. Kata Abu Qilabah, saat itu terjadi, kalau yang mungkar ditinggalkan, saat kebid'ahan itu merajalela, mengalahkan yang sunnah, menutupi, saat itu ditinggalkan, orang akan protes. Orang akan menolak. Dan mereka katakan, qad turikatis sunnah. Bagaimana ini yang sunnah kok malah ditinggalkan? Padahal itu sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ketika ditinggalkan malah mereka protes, gak terima. Ngamuk mereka, gak mau. Loh, biasa dilakukan kok. Semua orang begini, kamu aneh-aneh saja. Ajaran dari mana kamu ini? Saat begitu samarnya sunnah, karena kejahilan tertutupi. Bagaimana kejahilan membunuh orangnya, merusak diri mereka, sehingga tidak lagi mereka bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu terangkatnya menjadi tanda-tanda yaumul qiyamah semakin dekat. Di hadis Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, la taqumu sa'a hatta yasiral ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tidak akan terjadi qiyamah sa'ah sampai ilmu itu berubah, dianggap kejahilan. Yang kamu sampaikan ilmu, bagi kebanyakan orang, kejahilan itu. Kebodohan, kesesatan. Yang kamu katakan ini tauhid bagi mereka, ini syirik. Ini wahabi. Ini radikal. Berubah. Yang kejahilan bagi mereka, itulah ilmu. Oh, inilah yang ma'ruf. Inilah agama. Inilah Islam. Padahal itu jahil. Tanda-tanda dekatnya al-qiyamah, nas'alullah al-afiyah. La takumu sa'ah. Ketika kejahilan itu yang berkuasa, tentunya ditinggallah ilmu dan ditinggallah para ulama, orang-orang yang berilmu. Yang memimpin mereka, penggantinya adalah para juhala. Para ulama ahlul ilm. Ini Allah sebutkan di dalam ayat. Afalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka mengetahui, melihat, bahwa kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya, dari pinggir-pinggirnya. Mufassirin, ketika menafsirkan ayat ini, pengurangan bumi, dikuranginya bumi dari ujung-ujungnya, dari pinggir-pinggirnya adalah dengan mautul ulama, kematian seorang alim. Berarti berkurang satu tepi, satu ujung dari bumi ini. nankusuha min atrafiha. Menjadi celah. Yang itu, kata Sa'id bin Jubair, tidak akan bisa ditambal. Ibarat beliau katakan bangunan, seperti ini ya. Kematian seorang alim berarti lubang di tembok ini. Tes, ada lubang. Celakanya itu enggak bisa ditambal. Kematian alim berikutnya lubang satu lagi. Berikutnya satu lubang lagi, terus demikian. Lama-kelamaan banyak lubang di bangunan ini, apa yang terjadi? Roboh, hancur sudah. Saat itulah as-sa'ah, tanda kehancuran umat. Tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu. Hilang. Maka tidak adanya ilmu menjadi sebab penyimpangan orang dari siratal mustaqim. Ketika ilmu itu, kejahilan itu yang berkuasa menggantikan kedudukan ilmu. Makanya di dalam hadis di satu lafaz Rasul katakan inna min asrati sa'ah, hadis di Bukhari Muslim dari riwayat Anas, an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahl. Dari tanda-tanda kiamat diangkat ilmu itu dan yang menetap di muka bumi kejahilan. Di lafaz lain, an yaqillal ilmu wa yakthurul jahl. Minim ilmu itu. Ada tapi qillah. Dan yang banyak kejahilan. Antara dua lafaz ini kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak bertentangan, tapi saling menguatkan. Lafaz pertama diangkat, lafaz kedua minim ilmu. Lafaz pertama tentang kejahilan menetap. Lafaz yang kedua banyak. Kata beliau Hafidz, fa awwal alamatul rafa' al-qillah. Awal tanda-tanda diangkatnya ilmu mulai minim. Wa awwal alamat as-subut al-kathrah. Awal tanda-tanda menetapnya kejahilan, banyaknya kejahilan itu. Demikian ilmu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin minim. Ahlul ilmnya pun demikian, para ulamanya pun demikian, semakin sedikit. Sampai pada akhirnya dia diangkat. Kejahilan semakin banyak, semakin kuat, marajalela, semakin dia menetap di muka bumi ini. Jahl. Bisyariatillah. Al-jahl. Bisunnatir Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim sangat membutuhkan ilmu dalam menjalani siratal mustaqim. Mengingat riwayat Waraqah Ibn Nawfal rahimahullah, ketika Ma'ruf didatangi Rasul bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kisahnya antum tahu. Walhasil kita ingin yang pada ketika Waraqah sampaikan kamu akan nanti diusir oleh kaummu Quraisy. Rasul heran, masa mereka ngusir aku, ngeluarkan aku? sementara ini baik-baik. Kata Waraqah pasti. Syahid beliau katakan, maja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Setiap orang yang membawa, menyampaikan seperti apa yang kamu bawa, kamu sampaikan, pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Setiap yang membawa datang seperti yang kamu datang, kecuali pasti mereka akan dimusuhi oleh kaumnya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, permusuhan ini dari mereka kepada ahlul haq, jazakallahu khair, permusuhan ini dari mereka kepada ahlul haq semakin dahsyat, semakin tajam dengan semakin asingnya al-haq tersebut. Semakin asingnya ilmu tersebut. Seperti cahaya tadi Abu Kilabah. Semakin tertutupi, semakin besar penutupnya, semakin redup cahayanya. Semakin akan dimusuhi saat itu. Semakin ditentang saat itu. Jangan kaget kalau begitu dahsyat gejolak dan gerakan orang untuk menentang dan memusuhimu. Kullama ishtaddatil ghurbah ishtaddal ida. Semakin asing, semakin enggak ngerti orang karena jahil. Al-jahl sebabnya. Semakin enggak faham. Yathbutul jahl, yakthurul jahl. Saat itu, semakin orang enggak ngerti, semakin benci, semakin musuh. Semakin mudah untuk diprovokasi. Jahil, miskin. Semakin ilmu itu sirna, redup, semakin akan dimusuhi, semakin akan besar kebencian dan penentangan orang kepadamu. Akibat kejahilan. Kata Ibnul Qayyim, di saat itu, di saat seperti itu, permusuhan begitu dahsyat, penentangan begitu banyak, hujatan dari sana sini, laisa kullu ahad yath but alal haq. Enggak semua orang bisa teguh istiqomah di atas siratul mustaqim. Menghadapi besarnya goncangan ombak yang begitu besar. Enggak semua orang bisa teguh. Enggak semua orang bisa kokoh. Di saat itu, bahkan tidak semua orang mampu dan kuat untuk terus menampakkan ilmu dan al-haq, menyuarakan dakwatul haq. Enggak semua orang mampu. Hanya yang Allah berikan taufik kepadanya. di masa-masa fitnah seperti ini. Di masa redup, sirna cahaya tertutupi, permusuhan yang mereka tampakkan dari apa yang kamu bawa, yang kamu sampaikan, gak setiap orang bisa istiqomah menghadapinya. Banyak yang lemah, yang tidak kuat, memegang bara api, panas, dia lepas. Layasbut, layasbir. Waktu al-ida, justru di waktu ujian ini. Waktu berat. Disitulah pentingnya ilmu. Ba'da taufiq minallah. Banyak membantu untuk orang itu tetap sabat, tetap istiqamah di atas al-haq. Kata Imam Yahya Ibnu Ma'in, Ibro ya ikhwan, Yahya Ibnu Ma'in kita tahu teman dekat Imam Ahmad, partnernya. Rahimahullah, semoga Allah rahmati mereka semua. Allah yaghfir lahum. Yahya Ibnu Ma'in termasuk yang menjawab di masa fitnah. Beliau katakan Quran makhluk. Walaupun beliau mengingkari dalam hati. Beliau min ulama'i sunnah. Tapi enggak kuat menghadapi fitnah. Ancaman pedang, ancaman ini. Sementara Imam Ahmad dipenjara, disiksa, cambuk, dan seterusnya. Walhasil setelah fitnah ini selesai, Imam Ahmad dibebaskan dari penjara, dan semakin besar imamah beliau, kealimannya, keimamahannya. Yahya Ibnu Ma'in datang untuk menemui Imam Ahmad, menyampaikan uzurnya. Ya ini kalau bahasa kita afwan anan jawab, karena pemerintah ini yang dihadapi khalifah, kalau enggak aku bisa disiksa, bisa dicambuk dan seterusnya. Di depan pintu Yahya bin Ma'in, rumah Imam Ahmad, ditemui anaknya, masuk anaknya, siapa yang di luar? Imam Yahya bin Ma'in. Kata Imam Ahmad, bilang Ahmad ibn Hanbal tidak mau menerima dia. Keluar anaknya. Ayah bilang tidak mau menerima Anda. Kata Yahya bin Ma'in, sampaikan ke ayahmu, aku punya uzur. Bukankah Ammar pun menjawab kalimat kufur karena di bawah ancaman pedang. Masuk lagi anaknya, wahai ayah, kata Yahya bin Ma'in, begini, begini, begini. Hadis Ammar, marah Imam Ahmad. Ammar pedang di lehernya. Dipaksa, kalau enggak bunuh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mereka, kata Imam Ahmad, enggak sampai di bawah ancaman pedang. Nah, memang suasana mencekam, tekanan dari negara. Tapi enggak sampai kematian. Belum. Bagaimana semudah itu dia menjawab. Di satu sisi, orang kan akan lebih menyalahkan Imam Ahmad. Tuh, gak ada ulama sunnah yang seperti kamu. Yahya bin Ma'in mengatakan makhluk. Kan akhirnya menyerupai takhzil. Meninggalkan pertolongan. Yang semestinya didukung, ditolong, dibela. Malah dibiarkan dan dikatakan seperti itu. Keluar lagi anaknya, ayahku bilang begini-begini. Dengan menunduk, Yahya bin Ma'in mengatakan, abuka, memang bapakmu, Ahmad bin Hanbal, afqah minni, lebih faqih dari aku. Diakui oleh Imam Yahya. Dan di setiap majelis setelah itu Yahya bin Umain sering menyebut Imam Ahmad. Masalah ini tidak disenangi oleh Imam Ahmad. Padahal partnernya, teman. Ini masalah disunahkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyukai seperti ini. Karena beliau mengerti sunnah. Sunnah bagi Imam Ahmad begini. Beliau dicela orang. Kamu ini sedikit Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Gak ada ulama lain, gak ada imam lain kecuali Ahmad, Ahmad, Ahmad. Kata Yahya bin Umain rahimahullah. Yuriduna annakuna mithla Ahmad bin Hanbal. Mereka nuntut orang seperti aku harus jadi seperti Ahmad bin Hanbal. Wallahi la naqwa mithla ma yaqwa alaihi Ahmad. Orang seperti aku enggak kuat, enggak mampu untuk jadi orang seperti Ahmad. Bersabar sedemikian rupa. Penjara, cambuk, siksaan. Sampai kata Al-Ghujunya, wahai Ahmad, wahai Imam, sudah sekian lama aku nyambuk kamu. Kalau saja ini dicambukkan kepada onta, sudah 40 onta mungkin mati. Enggak mampu aku. Tapi beliau mendukung, memuji. Enggak semua orang ketika menghadapi fitnah bisa kuat menghadapinya. Ilmu. Membantu banyak. Ba'da taufiq minallah. Untuk orang itu sabat. Alal haq. Untuk orang itu sabat ala siratal mustaqim. Faham ilmu. Ngerti. Ini tentang pentingnya ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang ilmu, indah sekali penjelasan beliau. Beliau katakan, Ahlul Islam ghuraba fi ahlil milal. Ini muslimin. Di hadapan agama-agama yang lain yang banyak, jumlahnya mungkin lebih banyak dari muslimin, mereka itu dianggap aneh, nyeleneh, asing, dan dimusuhi. Perilaku kok gini, ini gak mau, ini haram, ini begini, mereka harus begini. Umat Islam itu aneh di mata mereka, kufar. Menilai muslimin. Muslim saja sudah dianggap aneh oleh kufar. Sudah dianggap asing ajarannya. Selanjutnya kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa ahlus sunnah fi ahlil Islam ghuraba. Ahlus sunnah yang mulai mengerti sunnah harus kembali kepada sunnah, mengerti sunnah, faham manhaj salaf, sunnah, sunnah, sunnah. Enggak boleh begini begitu. Mereka asing di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin, awam kaum muslimin yang belum mengerti sunnah secara umum global, menganggap aneh ahlu sunnah. Apa itu mereka itu? Begini begitu, menyalahi kultur budaya bangsanya. Ini ahlu sunnah. Kata Ibnu Al-Qayyim, wa ahlul ilmi fi ahli sunnah ghuraba. Dan yang berilmu dari kalangan ahlus sunnah lebih mengerti ilmu, lebih mendalami ilmu dia sendiri asing, bahkan di tengah-tengah ahlu sunnah. Fulan ini aneh saja. Ngamalkan ini itu, karena dia jahil. Yang mengingkari atau menganggap asing. Ilmunya tidak seluas itu. Tidak seluas fulan yang mendalaminya, belajar. Duduk dia di majelis para ulama. Belajar dari masyayikh ma'rufin. Ahlul ilm. Maka bagi dia yang ngerti sunnah, tapi enggak paham banyak tentang ilmu. Menganggap aneh yang berilmu ini. Asing ini orang. Nyeleneh menurut dia. Ahlu sunnah ini sudah yang menilai. Jangan lagi ahlul islam, jangan lagi kufar yang menilai. Ahlu sunnah yang menilai. Kata Ibnul Qayyim, wa ahlul ilmi adzabuna anha almudafi'una an hiyadhiha ghuraba fi ahlil ilm. Bahkan di kalangan ahlul ilm sendiri. Yang mempelajari ilmu. Sesama orang-orang yang berilmu. Tetapi lebih. Ini tidak diam. Tahu segala yang menyalahi sunnah. Yang melanggar dan menentang sunnah. Dia bantah. Dia membela sunnah. Dia jaga kemurniannya. Dia tahdir. Segala yang menyimpang darinya. Dia tolak. Dia jelaskan kepada umat. Ini lebih aneh lagi bahkan di kalangan ahlul ilm. Di kalangan orang-orang yang berilmu. Aneh ini orang. Keras. Sedih. Didikit tahdir. Semua dibantah. Kayak dia sendiri aja yang benar. Surga milik dia tok apa? Ini bahkan di kalangan ahlul ilmi. Jangan lagi di kalangan ahlu sunnah. Jangan lagi di kalangan ahlul islam. Jangan lagi di kalangan kufar. Semakin samar ilmu, semakin hilang, semakin jahil, semakin menganggap aneh, semakin memusuhinya, semakin menentangnya. Syuful ilm, syuful jahil. Maka gelang itu semakin mengecil dan mengecil. Semakin sempit. Semula bundaran besar, muslimin. Di dalam bundaran besar ini ada bundaran kecil. Ahlus sunnah. Ngerti sunnah. Ya'an. Ini itu. Ya'an ini secara global, secara umum. Di kalangan ahlus sunnah lebih sempit lagi. Ahlul ilm. Di kalangan ahlus sunnah. Mulai diingkari oleh ahlus sunnah yang lain. Yang masih tidak dalam ilmunya. Di kalangan ahlul ilmi yang membela ilmu itu. Berbicara. Memperjuangkannya. Betul-betul dia cintai, dia korbankan segala yang dia punya demi ilmu, demi sunnah. Lebih kecil lagi, lebih sempit lagi. Lebih asing, lebih dimusuhi. Lebih ditentang. Hakadha antara ilmu dan kejahilan. Jangan aneh. Begitulah sunnatullah. Seperti Warokoh. Benovel katakan. Setiap orang yang datang membawa seperti yang kamu bawa. Pasti dia akan dimusuhi. Semakin mengerti sunnah. Semakin dia berilmu. Semakin dia pelajari. Semakin dia dakwahkan. Dia amalkan. Dia bela. Dia bantah yang menentangnya. Dia tahdir yang menyalainya semakin aneh, semakin asing, semakin dimusuhi. Al-ida, karena memang semakin samar. Api tadi, cahaya tadi semakin tertutup. Begitulah kenyataannya. Di saat orang menyuarakan sunnah, malah dia mengingkari. Membantah ahlul ilm yang lebih berilmu darinya. Di saat orang membela sunnah, membantah, mentahdir segala yang bertentangan dengan itu, malah diingkari. Bahkan di kalangan ahlul ilm itu sendiri, yang kurang mengerti, kurang perjuangannya, kurang kecemburuannya, ghirahnya terhadap sunnah, terhadap ilm. Wahakadha. Seperti itu yang kita ketahui, dicontohkan oleh para ulama, para masyaikh, orang-orang yang memberi tauladan baik bagi kita. Intinya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, penyimpangan, kerusakan ketika menyeret orang tidak serta-merta langsung gelondongan dikeluarkan begitu dari siratal mustaqim. Syaitan tidak secepat itu. Kata Imam Mufaddal Ibnu Muhalhil, beliau katakan dalam Ibana Ibnu Battah, innal bid'i law haddathaka bi bid'ah fi awwali majlisihi la fararta minhu atau la nafarta minhu. Seorang ahlul bid'ah yang menyimpang, ketika ingin menyeret kamu kepada penyimpangannya, enggak langsung di awal kamu ketemu, di awal kamu mendengar dari dia, enggak langsung menyampaikan penyimpangan itu padamu. Ini saya, ini manhaj saya, ini barang saya. Karena kalau pertama sudah itu yang dia sampaikan padamu, lari kamu dari, oh syaitan ini orang. Kamu tinggalkan. Kamu ngerti. Makanya dia pun picik, licik, bukan cerdas. Kata Mufaddal ibn Muhalhil, walakin haddathaka fi awali amrihi bis sunnah. Awal kamu ngerti, kamu duduk, kamu kenal, kamu ketemu, sunnah yang disampaikan padamu. Sunnah, sunnah, salaf, salaf, begini. Mulai kamu simpati padanya, kamu senang, kamu mulai sedikit-sedikit diseret, diseret, dikeluarkan kamu dari siratal mustaqim. Bagaimana bisa mengambil hatimu? Syaitan. Kalau tidak ada ilmu yang membentengi dirimu, tidak ada keikhlasan dalam kalbu, sementara jauh dari Allah, jauh dari taufik dan ismah darinya, nas'alullah al-afiyah wa salamah, terseret. Kata Umar ibn al-Khattab di Sahih Muslim, fitnah itu bagaikan ombak di lautan. Kamu di tengah laut, sejauh matamu memandang laut, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya air. Kedalaman mungkin 1000-3000. Mau kemana kamu? Di saat itu angin kencang datang, ombak mungkin 10 meter, mungkin lebih. Kapal mana yang mampu bertahan saat itu dari goncangan dan ombak yang begitu dahsyat? terpental-pental. Oleng itu kapal, hatta kapal induk sekalipun. Tidak jarang kapal itu akan jatuh dan kemudian tenggelam. Atau kapal itu akan terdampar jauh ke arah yang tidak dia inginkan. Nakhodanya mau ke utara sana, mau ke negara mana misalnya. Tapi ombak angin begitu keras, nggak bisa dia lawan. Akhirnya dia terseret ombak ke arah sana berjauhan. Seperti itulah fitnah. Maka kesimpulannya yang pertama, di masa-masa fitnah seperti ini, banyaknya fitan, syahwat, syubhat, dekat-dekatkan diri kita kepada Allah, banyak-banyak doa, memohon kepada Allah. Fal ma'sum man asamahullah. Yang selamat hanya orang yang Allah selamatkan. Allah inginkan baginya kebaikan. Tidak ada yang lain. Hati, qalb, Allah yang kuasa. Bahkan kita pun tidak menguasainya. Baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Dia berada di antara dua jari jemari Allah. Allah balik-balikkan sekehendaknya. Betapa seringnya Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, keikhlasan, jaga. Benahi terus keikhlasan ini. Bukan kita, orang-orang semacam kita yang merasa berat dan sulit. Bahkan kelas a'immah, kata Sufyan al-Thawri, aku sendiri enggak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. Berbolak-balik. Ikhlas. Dekat-dekatlah dengan tauhid, ilmu tauhid. Yang ketiga, ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Datang dan makmurkan majelis-majelis ilmu. Satu ayat, satu hadis kamu pelajari, wallah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kamu bisa faham satu huruf dari Quran, satu huruf dari sunnah, berguna bagimu. Makanya sering kita menyampaikan daurah-daurah bulanankah atau tiap setengah tahun, satu tahun dari asatidzah, bahkan masyayikh yang datang. Fiha khair pasti, ada kebaikan insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi yang jauh lebih penting, kajian harian dari asatidzah yang ada di tempat antum. Ini kita katakan refreshing saja, ganti wajah. Hanya sesaat, bainal maghrib isya, nah, ketemu karena kebetulan ziarah, menyampaikan nasihat. Tapi yang lebih penting, kajian harian, taklim-taklim yang ada, durus, yaumiyah, yang setiap harinya, yang diadakan. Di masjid ini atau entah di tempat yang lain, makmurkan, datangi, seramai ini yang seharusnya, bahkan mungkin lebih dari ini. Karena itu yang membimbing ilmu, membantumu untuk kamu bisa thabat, istiqamah di atas siratal mustaqim. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.